Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan tentang biografi 7 imam qiraah. Terakhir yang kita bahas ialah Imam Hamzah Ibnu Habib Al-Kufi Az-Zayyad dan rawi-rawinya. Sekarang kita masuk pada biografi imam yang kelima adalah Al-Kisai. Al-Kisai. Sebelumnya di masa lalu, Al-Kisai ini tidak termasuk imam tujuh. Dahulu yang masuk imam tujuh adalah Ya'qub, Imam Ya'qub Al-Basri Maula Hadramiyyin. Yang memasukkan Al-Kisai termasuk Imam Sab'ah, Imam Tujuh menggantikan posisinya Ya'qub adalah Ibnu Mujahid, Abu Bakar Ibnu Mujahid, sekitar tahun 300 Hijriah. Taib. Ini sekedar faedah. Taib Al-Kisai namanya adalah Abul Hasan Ali bin Hamzah bin Abdullah bin Bahman, dengan hak bin Bahman bin Fairuz Al-Asadi Maulahum Al-Kisai Al-Kufi. Abul Hasan Ali bin Hamzah bin Abdullah bin Bahman bin Fairuz Al-Asadi Maulahum, ya Maula Bani Asad, Al-Kisai Al-Kufi. Beliau dikenal dengan Al-Kisai dikarenakan beliau diihramkan dalam sebuah kisah. Kisah itu kain. Ditanya beliau, su'il Al-Kisai lima summital Kisai. Lima summita Al-Kisai. Kenapa kamu disebut atau dinamai dengan Al-Kisai? Qal, dia menjawab, li'anni uhrimtu fi kisain. Dikarenakan aku diihramkan dalam sebuah kain. Sehingga dikenal dengan sebutan Al-Kisai. Al-Kisai, Al-Kisai hakala. Lebih masyhur nisbahnya ini dengan sebut-sebut daripada namanya. Ya, Al-Kisai Abul Hasan Ali bin Hamzah bin Abdul bin Bahman bin Fairuz Al-Asadi Maulahum Al-Kisai Al-Kufi. Beliau lahir di sekitaran tahun 120 Hijriah. Ya, beliau lahir di sekitaran tahun 120 Hijriah. Dan beliau wafat pada tahun 189. Wafat pada tahun 189, ini pendapat mayoritas ahli sejarah dan pendapatnya Ibnu Mujahid. Di sebuah desa namanya Rombueh. Rombueh. Ra nun ba wau ya ha. Rombueh. Sebuah desa dari desa Ar-Rai. Ketika beliau hendak menuju Khurasan bersama dengan Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid. Jadi beliau ini bepergian bersama Khalifah Ar-Rasyid hendak menuju ke Khurasan, sampai di sebuah desa di daerah Ar-Rai namanya Rombueh. Beliau wafat di sana tahun 189 Hijriah menurut pendapat jumhur muarikhin. Tayyib. Beliau ini termasuk Mu'adib Ar-Rasyid. Kalau mengundi bahasa kan mungkin guru spiritual, gitu ya. Guru spiritualnya Harun Rasyid dan putranya Al-Amin. Sehingga Al-Kisai termasuk min julasair Rasyid. Termasuk orang-orang yang dekat majelisnya dengan Ar-Rasyid. Punya kedudukan yang istimewa pada masa kekhilafahan Harun Ar-Rasyid. Beliau ini imam ma'ruf. Berhenti pada beliau kepemimpinan qiraah dan iqra di Kufah setelah Hamzah Az-Zayyad. Setelah Imam Hamzah berhenti pada beliau kepemimpinan dan ketokohan dalam bab qiraah dan membacakan qiraah kepada orang lain di Kufah setelah Imam Hamzah Az-Zayyad. Ada kisah ini. Beliau asalnya dari keturunan Persia. Asluhu min auladil Faris. Asal muasal beliau dari keturunan Persia. Al-Kisai juga dikenal dengan nahwunya. Beliau sebagai seorang nahwi lughawi. Imam Kisai, ya, tokoh qiraah dari Kufah dan tokoh nahwu dari Kufah. Beliau punya pendapat-pendapat ijtihad khusus terkait dengan masalah nahwu ini. Mewakili tokoh nahwu dari Kufah, mazhab Kufi, Al-Kisai termasuk imam nahwunya. Masyhur, ikhwan. Beliau mengambil qiraah dari banyak ulama. Yang paling dikenal ialah Hamzah Az-Zayyad. Beliau mengambil qiraah dari Imam Hamzah. Yang kedua dari Muhammad bin Abi Layla Al-Qadhi dan dari Syu'bah, Abu Bakar bin Ayyash Syu'bah. Dan yang mengambil qiraah dari beliau, yang meriwayatkan qiraah dari beliau baik secara ardhan, pemaparan Quran, atau secara sama, sangat banyak sekali. Di antaranya yang dikenal ialah Ad-Duri, yang dibahas mana? Ad-Duri Abu Umar Hafiz bin Umar, Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, atau ma'ruf Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, Abu Hamdun al-Naqash, dan yang lain-lainnya. Beliau sangat dikenal dan sangat masyhur. Kita pun juga sangat mengenal nama ini, Al-Kisai. Baik, sanad beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanad beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Abu Amr Ad-Dani, kata Abu Amr Ad-Dani, Rijal Kisai adalah Hamzah bin Habib Az-Ziyad, Imam Hamzah. Yang kedua Isa bin Umar Al-Hamdani. Yang ketiga Muhammad bin Abi Layla. Dan yang lain-lainnya dari Masyaikhatul Kufiyin, dari para masyayikh, para syekh-syekh qiraah dari Kufah. Hanya saja untuk bab qiraah beliau mengambil secara khusus dari Imam Hamzah, Hamzah Az-Ziyad. Ya, pegangan beliau, pilihan-pilihan huruf beliau itu kebanyakannya dari Imam Hamzah. Dan disebutkan kemarin sanadnya Hamzah. Sehingga Al-Kisai termasuk murid Imam Hamzah. Dan punya qiraah sendiri. Namanya qiraah Al-Kisai. Barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah rawi-rawi yang meriwayatkan qiraahnya Al-Kisai. Yang masyhur ada dua. Saya tambahkan yang ketiga, ditambahkan sama Al-Imam Abdullah bin Abdul Mu'min dalam buku Al-Kanz. Rawi yang pertama adalah Ad-Duri. Masih ingat Ad-Duri, ikhwan? Siapa namanya? Abu Umar Hafiz Ibnu Umar Ad-Duri. Taqaddama aqma Ad-Duri. Rawi kedua yang meriwayatkan qiraah kisah adalah Abu Harith. Abu Harith namanya Al-Layth ibn Khalid As-Sayrafi Al-Baghdadi. Al-Layth ibn Khalid As-Sayrafi Al-Baghdadi. Beliau wafat pada tahun 204. Wafat pada tahun 204. Beliau seorang yang thiqatun ma'rufun hadiq dhabit. Thiqah, seorang yang thiqah yang ma'ruf, hadiq yang sangat cerdas, dhabit yang sangat dhabit, yang sangat hafid. Beliau ini min jullati ashabil Kisai, termasuk murid Al-Kisai yang paling jalil, yang paling mulia, yang paling utama. Hadza Abul Harith. Beliau meriwayatkan al-huruf, huruf-huruf Quran, meriwayatkannya dari Hamzah Ibn Al-Qasim Al-Ahwal. Hamzah bin Qasim Al-Ahwal. Dan juga dari Al-Yazidi, Yahya Ibn Mubarak Al-Yazidi. Akan dibahas Al-Yazidi, ikhwan. Sementara yang meriwayatkan qiraah dari beliau, yang mengambil qiraah dari Abu Harith ini cukup banyak. Yang masyhur adalah Maslamah, Salamah bin Asim Sahibul Farra. Salamah bin Asim Sahibul Farra dan Muhammad bin Yahya yang dikenal dengan sebutan Al-Kisai As-Saghir. Muhammad bin Yahya yang dikenal dengan sebutan Al-Kisai As-Saghir, Kisai kecil. Ada Abu Harith. Para ulama dalam pembahasan qiraah mereka menyebutkan dua ini, Ad-Duri dan Abul Harits. Ditambahkan lagi rawi yang ketiga yaitu Abu Hamdun An-Naqqash. Abu Hamdun An-Naqqash. Beliau adalah Al-Tayyib bin Ismail bin Abi Turab. Al-Tayyib bin Ismail bin Abi Turab Al-Zahabi Al-Fassas Al-Baghdadi. Al-Zahabi Al-Fassas Al-Baghdadi Al-Ma'ruf bin Naqqash. Al-Ma'rufi Al-Naqqash. Tayyib, beliau dikatakan Az-Zahabi karena penjual emas. Beliau dikatakan Al-Fassas karena beliau juga pembuat mata cincin. Ada Fassas, tahu cincin ya? Cincin yang ada matanya itu. Nah, itu namanya Fassas. Al-Fassas ahli bikin mata cincin. Beliau dikenal dengan An-Naqqash li'annahu yang kusyu al-khawatim, karena beliau ini ahli dalam mengukir cincin. Ya, An-Naqqash yang kusyu al-khawatim, cincin itu diukir tergantung pesanan. Dulu cincin itu fungsinya bukan hanya untuk perhiasan, tapi juga untuk yang lain. Dulu untuk stempel. Nah, dibikin ukiran tergantung dengan permintaan. Dan beliau itu usahanya. Jadi pandai membuat ukiran pada cincin, pandai membuat mata cincinnya, dan dijual. Sehingga dikatakan Az-Zahabi Al-Fassas An-Naqqash. Barakallahu fikum. Beliau juga dikenal dengan nama Hamdueh Al-Lu'lu'i. Hamdueh Al-Lu'lu'i Al-Thaqqab Al-Fassas. Hamdueh Al-Lu'lu'i Al-Thaqqab Al-Fassas. Hamdueh. Jadi baca Hamdueh atau Hamduyah. Al-Lu'lu'i. Dikatakan Al-Lu'lu'i dikatakan penjual mutiara. Lu'lu' perhiasan mutiara. Al-Thaqqab yang biasa melobangi thukub, melobangi batu mulia untuk dibikin cincin dan segala macamnya. Al-Fassas yang pandai membuat mata cincin. Barakallahu'alaikum. Al-Muhim beliau di kalangan ahli qiraah dikenal dengan nama Abu Hamdun An-Naqqash. Beliau wafat pada sekitaran tahun 240 Hijriah. Wafat di sekitaran tahun 240 Hijriah. Muqri'un Dhabit. Hadhiqun Salihun Thiqah. Muqri' ahli qiraah yang dhabit, yang menghafal. Hadhiq yang cerdas. Salih orangnya salih dan thiqah. Muridnya sangat banyak. Ini tiga rawi Al-Kisai. Jadi kalau mau dibikin bagan Tayyib, ada tiga muridnya Al-Kisai: Ad-Duri, Abul Harith, Abu Hamdun An-Naqqash. Tiga-tiganya dari Abul Hasan Ali bin Hamzah Al-Kisai. Al-Kisai. Al-Kisai mengambil dari mana? Dari Hamzah Az-Zayyad. Hamzah ibnu Habib Zayyad. Dan dibahas kemarin, Hamzah mengambil dari mana? Al-A'mash. Al-A'mash dari Yahya bin Wathab. Mengambil dari sejumlah murid Abu bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Rasulullah SAW. Sehingga kita bikin bagan sampai Al-Kisai saja. Disambung ke Hamzah. Hamzah ke atas sama dengan yang disebutkan kemarin. Pada isnadnya Hamzah Zayyad. Jadi paham ya? Sehingga beliau termasuk murid Hamzah Az-Zayyad. Namun punya qiraah sendiri. Sementara Imam Hamzah, rawi qiraahnya bukan Kisai. Ya, yang kemarin disebutkan bukan Kisai tapi orang lain. Tayyib, imam yang keenam. Qari yang keenam adalah Abu Amr Ibn Al-Ala. Abu Amr Ibn Al-Ala dikenal dengan sebutan Abu Amr. Qiraahnya Abu Amr atau qiraahnya Ibn Al-Ala. Beliau namanya Zabban. Zabban. Ada yang mengatakan namanya Uryan. Uryan. Ada yang mengatakan ismuhu kunyatuhu. Namanya adalah kunyahnya. Sehingga Abu Amr. Ini pendapatnya Al-Asmu'i. Pendapatnya Al-Asmu'i. Tapi yang paling masyhur di kalangan ahli qiraah, beliau bernama Zabban. Zabban Ibn Al-Ala. Zabban Ibn Al-Ala bin Ammar bin Al-Uryan ya, Zabban Ibn Al-Ala Ibn Ammar Ibn Al-Uryan nasab beliau sampai kepada Khuza'i atau Khuza'ah bin Mazin. Nasab beliau sampai kepada Khuza'ah bin Mazin bin Malik. Sampai isnadnya, sampai nasabnya kepada Ilyas min Mudar. Dari kabilah Mudar. Min Mudar al-Mazini al-Basri. Sehingga beliau disebut dengan Abu Amr Zabban Ibn al-Ala al-Mazini al-Basri. Rahimahullah. Beliau lahir di kota Mekah. Lahir di kota Mekah pada tahun 68. Ada yang mengatakan 69 Hijriah. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Ya, lahir di kota Mekah. Tapi beliau tumbuh kembang di Basrah. Nasya'a bil Basrah. Tumbuh kembang di kota Basrah. Dan beliau wafat di Kufah. Wafatnya di Kufah. Pada tahun 154 Hijriah. Pada tahun 154 Hijriah. Pada masa kekhilafahan Al-Mansur. Pada masa kekhilafahan Al-Mansur. Usia beliau ketika itu 86 atau 87 tahun. Beliau salah seorang tabi'in sempat mendengarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Nah, beliau banyak membaca Al-Quran waktu di Mekah, juga di Madinah, juga membaca di Kufah, di Basrah, kepada sekian banyak masyayikh, sekian banyak guru di Mekah, di Madinah, di Kufah, di Basrah. Beliau membaca Al-Quran pada Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri. Juga kepada Humaid bin Qais Al-A'raj. Sa'id bin Jubair. Asim bin Abi Nujud. Abdullah bin Kathir, Imam Ibn Kathir. Atta' bin Abi Rabah. Ikrimah Maulana Ibn Abbas. Mujahid Abu Ja'far Yazid bin Qa'qa Al-Madani. Ini semuanya guru-guru beliau. Sangat banyak. Dan beliau meriwayatkan qiraah dari beliau juga murid-murid yang sangat banyak sekali. Katanya Abu Ubaidah, qala Abu Ubaidah, qala Abu Ubaidah, kanat dafatiru Abi Amr, kanat dafatiru Abi Amr mil al-bait ila saqaf, ila saqaf. Kata beliau dulu daftar, tahu daftar ya, buku tulis ya. Dulu buku tulisnya Abu Amr memenuhi rumahnya sampai ke atap. Itu menggambarkan betapa beliau sangat luas keilmuannya. Barakallahu fikum. Qala Yunus bin Ubaid, berkata Yunus bin Ubaid, wallahi law qusima ilmu Abi Amr, wallahi law qusima ilmu Abi Amr wa zuhdihi ala mi'ati insanin, ala mi'ati insanin lakanu kulluhum ulama'a zuhada. Kata Yunus bin Ubaid, sungguh demi Allah, kalau seandainya dibagi ilmu dan kezuhudan Abu Amr ini kepada 100 orang, niscaya mereka semua menjadi ulama dan zuhad, orang zahid. Cukup ilmunya dibagi ke 100 orang, semuanya ulama. Zuhudnya dibagi ke mereka semuanya, zahid semuanya. Sudah sangat luas, sangat dalam keilmuannya. Masih ucapannya Yunus bin Ubaid, belum mengatakan setelah itu, kata Yunus bin Ubaid, wallahi lau ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lasarrahu ma huwa alaihi. Wallahi lau ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lasarrahu ma huwa alaihi. Sungguh demi Allah, kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Amr ini, akan membahagiakan beliau kondisi dia. Akan sangat menggembirakan Rasul keadaannya Abu Amr. Taib, berkata Al-Asmu'i, qala Al-Asmu'i, ma'ruf ya, dari kalangan ahli nahwu dan lughah, kata Al-Asmu'i, sami'tu Aba Amr yaqul. Al-Asmu'i ini muridnya Abu Amr dalam perkara lughah. Sami'tu Aba Amr yaqul, kata Abu Amr, ma ra'aitu ahadan qabli a'lama minni. Ma ra'aitu ahadan qabli a'lama minni. Aku tidak mengetahui, aku tidak melihat seseorang pun sebelumku yang lebih alim daripada aku. Qala al-Asmu'i, berkata al-Asmu'i mengomentari, qala al-Asmu'i, ana lam ara ba'da Abi Amr a'lama minhu. Ana lam ara ba'da Abi Amr a'lama minhu. Aku secara pribadi, kata Al-Asmawi, aku belum melihat setelah Abu Amr seseorang yang lebih alim daripada beliau. Itu bahasa-bahasa mubalaghah yang menggambarkan betapa Abu Amr Ibn al-Ala al-Mazil Basri alim yang ma'ruf di tengah-tengah mereka. Ilmunya sangat dalam, ilmu sangat luas. Kana a'laman nas, selesai ucapan Al-Asmu'i ya. Abu Amr Ikhwan, kana a'laman nasi bil Qur'an wal Arabiyah. Thiqatun zahidun saduq. Beliau adalah orang yang paling alim tentang Quran. Paling alim tentang Al-Quran dan paling alim tentang bahasa Arab. Ada Abu Amr bin Ala. Orangnya thiqah, zahid, zuhud dan saduq. Barakallahu. Beliau juga seorang Sunni. Seorang Sunni. Ketika ada salah seorang tokoh Mu'tazilah namanya Amr bin Ubaid al-Mu'tazili datang kepada Abu Amr bin al-Ala membacakan sebuah ayat dirubah sama dia. Wa kallamallaha Musa taklima. Dan dalam mushaf apa ikhwan? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah yang mengajak bicara Nabi Musa secara langsung tanpa perantara, mengisytiharkan sifat al-kalam bagi Allah. Mau dirubah oleh tokoh Mu'tazilah ini. Dia membaca wa kallamallaha Musa taklima. Dan itu mungkin secara bahasa Arab. Nabi Musa yang mengajak bicara Allah sehingga yang bicara Nabi Musa untuk menafikan sifat al-kalam bagi Allah azza wa jalla. Kata Ibn al-Ala, ya bisa. Tapi bagaimana? Apa yang kamu ucapkan tentang ayat Allah Azza wa Jal? Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ayat yang lain yang beliau bawakan. Dan tatkala Musa datang memenuhi miqat kami, wa kallamahu rabbuh. Enggak mungkin dirubah, enggak mungkin wa kallamahu rabbahu. Salah dalam bahasa, terkait dengan bahasa Arabnya. Dipaham ya? Wa kallamahu mesti rabbuh karena ada maf'ul muqaddam. Fa'ilnya mu'akhar. Ada dhamir yang kembali kepada al-fa'il. Wa kallamahu rabbuh. Itu pasti dibaca wa kallamahu rabbuh. Dan Rabbnya Musa yang bicara dengan Nabi Musa. Fasakat, terdiam itu tokoh-tokoh Mu'tazilah. Yang boleh dikenal sebagai seorang yang qari dengan qiraah Abu Amr nahwi lughawi sunni. Barakallahu. Tayyib, sanad beliau sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau paling banyak sanadnya. Katanya Abu Amr Ad-Dani rahimahullah, rijalnya Abu Amr banyak. Ada yang dari ahli Hijaz, ada yang dari ahli Basrah. Beliau memperinci. Ya, tulis ya, rijal Abu Amr dari ahli Mekah. Rijal Abu Amr dari ahli Mekah. Yang pertama, Mujahid. Kemudian Sa'id ibn Jubair. Kemudian Ikrimah bin Khalid. Atha' bin Abi Rabah. Abdullah ibn Kathir. Imam ibn Kathir, ikhwan. Abdullah bin Kathir al-Makki. Humaid bin Qais al-A'raj. Muhammad bin Abdurrahman bin Muhayyusin. Muhammad bin Abdurrahman bin Muhayyusin dengan shad. Muhayyisin. Beliau juga termasuk qari, dikenal dengan sebutan Ibnu Muhayyisin. Cuma sayang qiraahnya bukan qiraah yang masyhurah, termasuk qiraah syadz. Ini dari Mekah. Wa min ahlil Madinah. Rijal beliau dari Madinah, ahlul Madinah. Abu Ja'far Yazid ibn al-Qa'qa' al-Madani. Ini nanti juga masuk dalam qiraah asyarah. Ya, penambahan tiga orang ke tujuh imam. Ini diantaranya, kan? Abu Ja'far Yazid ibn al-Qa'qa' al-Madani. Yang berikutnya Yazid ibn Ruman. Yazid ibn Ruman. Yang berikutnya Syaibah bin Nassah. Syaibah bin Nassah dengan Sa'd. Ini maulanya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ini dari Madinah. Wa min ahli Basrah. Yang dari ahli Basrah adalah Al-Hasan Al-Basri. Beliau juga di samping dari hadis Zahid, beliau juga seorang qari. Cuman qiraahnya Al-Hasan Al-Basri bukan qiraah yang mu'tabarah, termasuk qiraah yang syadz. Al-Hasan Al-Basri. Yang kedua Yahya bin Ya'mur dan yang lain-lainnya. Yahya bin Ya'mur dan yang lain-lainnya. Baik. Mereka semua ini mengambil qiraah dari dua orang sahabat, Abu Hurairah dan Abdullah bin Abbas. Abu Hurairah dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dua orang sahabat ini mengambilnya dari Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhuma. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, mereka semua dari Abu Hurairah dan Ibn Abbas. Dua sahabat ini dari sahabat yang lain, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit. Mereka berdua dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Barakallahu fikum. Tayyib ikhwan, para rawi-rawinya beliau, rawi-rawi qiraahnya Abu Amr, rawinya cukup banyak. Ada sekitar 5 orang rawi. Tetapi barakallahu fikum, 5-5-nya tidak langsung mengambil dari Abu Amr. Ada perantaranya. Namanya Al-Yazidi. Yang tadi disebut ya, Al-Yazidi. Jadi kita harus bahas dulu seseorang yang menjadi perantara mereka, namanya Al-Yazidi. Ini yang ngambil dari mana, Ivan? Abu Amr. Dan ditambahkan lagi rawi yang kedua, orang kedua yang juga dari Abu Amr, namanya Syuja'. Taib. Sekarang kita bahas Al-Yazidi. Al-Yazidi, nama beliau adalah Abu Muhammad Yahya ibn al-Mubarak. Ya, Abu Muhammad Yahya ibn al-Mubarak ibn al-Mughirah Al-Adawi Al-Basri Al-Ma'ruf Bil-Yazidi. Abu Muhammad Yahya Ibn Mubarak Ibn Mughirah Al-Adawi Al-Basri Al-Ma'ruf Bil-Yazidi. Beliau dikatakan sebagai Al-Adawi karena beliau pernah singgah di Bani Adi. Jadi bukan termasuk orang Quraisy. Al-Adawi ini kan kabilahnya sahabat Umar ya kan. Dikatakan Al-Adawi karena pernah singgah di Bani Adi. Atau ihtimal kedua, beliau termasuk maula Bani Adi. Beliau dikenal dengan nama Al-Yazidi. Al-Yazidi li suhbatihi Yazid bin Mansur Al-Himyari Khalul Mahdi. Beliau dikenal dengan nama Al-Yazidi li suhbatihi Yazid bin Mansur Al-Himyari Khalu Al-Mahdi. Idh yu'allimu awladahu. Beliau dikenal dengan nama Al-Yazidi. Dan ini menjadi masyhur untuk beliau. Al-Yazidi, Al-Yazidi. Karena beliau biasa menemani. Menemani Yazid bin Mansur Al-Himyari. Pamannya Al-Mahdi. Khal, paman dari pihak ibu. Khalifah Al-Mahdi. Karena Al-Yazidi yang mengajari anak-anaknya Yazid. Ya, jadi karena nempel terus sama Yazid bin Mansur Al-Himyari Khalid Al-Mahdi, apalagi pamannya Khalifah, dia kan namanya besar gitu ya. Nempel terus sama Yazid, ngajar anaknya sampai disebut dengan Al-Yazidi. Ada Yazidi, Yazidi. Yani yang biasa kumpul sama Yazid bin Mansur. Dan itu nama nempel ke beliau, Al-Yazidi. Padahal namanya siapa? Abu Muhammad Yahya ibn Mubarak Al-Basri. Ada Al-Yazidi. Beliau lahir pada tahun 128. Lahir tahun 128 Hijriah pada masa pemerintahan Marwan bin Muhammad. Beliau wafat di Khurasan. Wafatnya di Khurasan pada tahun 202 Hijriah. Usia beliau sekitar 74 tahun ketika wafat. Beliau ini mukri, ahli qiraah, thiqatun kabir, thiqatun allamah kabir, thiqah al-allamah, alim besar pada masanya. Beliau inilah yang mengambil qiraahnya Abu Amr Ibn al-Ala dan yang menggantikan posisi Abu Amr dalam qiraah. Ada Al-Yazidi. Beliau juga mengambil qiraah dari Hamzah, Imam Hamzah. Muridnya beliau sangat banyak. Saya akan sebutkan nama-nama muridnya Al-Yazidi yang kemudian menjadi rawi-rawi qiraahnya Abu Amr. Ada Ad-Duri, ada As-Susi, ada Abu Hamdun yang tadi, ada Al-Khayyat dan juga yang lainnya. Tayyib, Al-Yazidi ini lahu ikhtiarat yasirah, punya pilihan-pilihan pendapat, tapi sedikit tak banyak, yang berbeda dengan gurunya, menyelisihi Abu Amr Ibn al-Ala. Dengan dikatakan ikhtiarat khalafa fiha Abu Amr. Beliau juga barakallahu fikum dikenal sebagai orang yang fasih. Fasih, orator, pakar bahasa, sastrawan. Adalah Yazidi. Fasihun, mufawwah, bari' fil lughati wal adab. Beliau ini mengambil lughah dari Al-Khalili. Al-Khalili. Fasih, orator, pakar bahasa, sastrawan. Karena ngambil langsung dari Al-Khalili. Barakallahu fikum. Naam. Ini Al-Yazidi. Ini menjadi wasita perantara rawi-rawi qiraahnya Abu Amr. Ada orang kedua, sebelum kita bawakan murid-murid Al-Yazidi, ada orang kedua yang juga mengambil dari Abu Amr, ditambahkan oleh Al-Imam Abdullah bin Abdul Mu'min dalam buku Jalkans. Namanya Syuja', Syuja' dari Abu Amr. Tadi kan Al-Yazidi dari Abu Amr. Ada orang kedua namanya Syuja' dari Abu Amr. Syuja' ini namanya Syuja' bin Abi Nasr. Syuja' bin Abi Nasr Abu Nu'aim Al-Balakhi Al-Khurasani Al-Muqri'. Ya, Syuja' bin Abi Nasr Abu Nu'aim Al-Balakhi Al-Khurasani Al-Muqri'. Dikenal dengan sebutan Syuja' Al-Balakhi. Lahir pada tahun 120 Hijriah. Lahir pada tahun 120 Hijriah di kota Balakh. Balakh Khurasan pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Wafat pada tahun 190 Hijriah. Pada masa kekhilafahan Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid. Usia beliau berarti 70 tahun ketika itu. Qala Abu Ubaid al-Qasim bin Salam. Ini termasuk muridnya. Qala Abu Ubaid al-Qasim bin Salam. Beliau mengatakan, haddathana Syuja' bin Abi Nasr. Haddathana Syuja' bin Abi Nasr. Wakana saduqan ma'muna. Wakana saduqan ma'muna. Telah menyampaikan hadis kepada kami Syuja' bin Abi Nasr. Dan dia orang yang saduq, yang ma'mun, yang amanah. Lihat Tahdhibu Tahdhib Ibnu Hajar telah menerjemahkan Syuja' bin Abi Nasr. Ada Syuja' tambahkan sebagai pelengkap. Tapi yang paling maksudnya yang pertama Al-Yazidi. Al-Yazidi. Baik. Sekarang yang kita bahas adalah muridnya Al-Yazidi. Dikarenakan murid-muridnya beliau inilah sebagai rawi-rawi qiraahnya Abu Amr. Ada lima. Ada lima. Yang pertama Ad-Duri. Ad-Duri adalah sahibnya Al-Yazidi. Sahib sekaligus muridnya Al-Yazidi. Ad-Duri. Tahu Ad-Duri? Siapa dia, Pak? Abu Umar Hafiz bin Umar Ad-Duri. Jangan lupa namanya, Pak. Ad-Duri. Yang kedua Abu Hamdun An-Naqqash. Yang tadi barusan. Abu Hamdun An-Naqqash. Taib bin Ismail. Yang ketiga Abu Ayyub Al-Khayyata. Abu Ayyub Al-Khayyata. Namanya Sulaiman bin Ayyub. Sulaiman bin Ayyub ibn Al-Hakam. Al-Khayyat Al-Baghdadi. Al-Ma'ruf bi Sahibil Basri. Beliau dikenal dengan sebutan Sahibul Basri. Ya, Sulaiman bin Ayyub bin Al-Hakam Al-Khayyat Al-Baghdadi. Beliau wafat pada tahun 235 Hijriah. Wafat pada tahun 235 Hijriah. Muqri'un jalilun thiqah. Muqri' tadi qira'ah sangat mulia, rawi yang thiqah. Qala Ibnu Ma'in, berkata Ibnu Ma'in, Abu Ayyub Sahibul Basri thiqatun saduq. Abu Ayyub Sahibul Basri thiqatun saduqun hafidhun lima yuktabu anhu. Kata Ibnu Ma'in, Abu Ayyub Sahibul Basri rawi yang thiqah, saduq dan hafid menghafal apa yang ditulis daripadanya. Dumain yang mengatakan ikhwan imam besar pada masanya. Ada Al-Khayyat, disebut dengan Abu Ayyib Al-Khayyat. Rawi yang keempat namanya Abu Khallat, Abu Khallat An-Nahwi, Abu Khallat An-Nahwi. Beliau namanya Sulaiman bin Khalid. Ada yang mengatakan Sulaim bin Khallat, ada yang mengatakan Sulaiman bin Khallat, tapi yang masyhur namanya Sulaiman bin Khalid An-Nahwi As-Samiri Al-Mu'addib. An-Nahwi As-Samiri Al-Mu'addib. Dikatakan Nahwi Al-Nahwu Abu Khalid An-Nahwi As-Samiri. Beliau dari daerah Sarmanro'a. Sarmanro'a disingkat dengan As-Samiri Al-Mu'addib. Saduqun Masdar atau Musaddir. Beliau rawi yang saduq dan sumber ilmu. Beliau punya nuskhah, punya nuskhah Al-Quran dari Al-Yazidi. Ada Abu Khallad. Beliau wafat pada tahun 261. Wafat pada tahun 261. Baik, jadi empat ya. Empat ini adalah riwayatnya Ahlul Iraq, riwayatnya orang-orang Irak untuk qiraahnya Abu Amr. Namanya Riwayatu Ahlul Iraq. Empat wajah ya. Yang kelima As-Susi. As-Susi. Beliau adalah Abu Shu'aib Saleh Ibn Ziyad. Abu Shu'aib Saleh Ibn Ziyad As-Susi Ar-Raqqi. Beliau dari Raqqah. Raqqah itu Irak ya, Ar-Raqqi dari kata Raqqah, Irak. Disebut dengan As-Susi. As-Susi Saleh Ibn Ziyad Abu Shu'aib, nama Abu Shu'aib. Ini mukri, babit, hiqatun, muharrar atau muharrir. Ahli qira'ah, babit, hiqah. Wahuwa min ajalli ashabil Yazidi. Min ajalli ashabil Yazidi. Beliau adalah muridnya Al-Yazidi yang paling utama. Yang paling utama. Pada beliau riwayatnya Ahlu Riqqah. Ya, riwayat orang-orang Riqqah dari Abu Amr itu pusatnya pada As-Susi hada. Kalau orang Iraq kan empat tadi. Riwayat qiraahnya Abu Amr untuk Irak empat orang tadi. Untuk yang dari Raqqah atau Raqqiyun hanya As-Susi. Dari lima ini, dari lima muridnya Al-Yazidi, ya, yang lebih dikenal dan yang paling masyhur dua, Ad-Duri dan As-Susi. Jadi kebanyakan mereka yang membawakan biografinya, apa membawakan sanadnya dua saja, Ad-Duri, As-Susi dari Al-Yazidi dari Abu Amr bin Al-Ala. Kita bawakan lima dikarenakan juga masyhur. Difahami ya. Sementara untuk yang Syuja' tadi, rawi kedua dari Abu Amr Syuja' bin Abi Nasr Al-Balakhi, beliau punya murid namanya Abu Ja'far Muhammad bin Ghalib. Beliau punya murid namanya Abu Ja'far Muhammad bin Ghalib. Tapi ini enggak masuk ya yang Al-Yazidi. Jadi kalau mau dibikin bagian seperti ini. Tayyib, hadza Abu Amr Zabban bin Al-Ala Al-Basri. Gurunya banyak dari Mekah, dari Madinah, dari Basrah. Mereka semua mengambil dari Abu Hurairah dan Ibn Abbas, dari Uthman bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit, dari Rasulullah SAW. Dari Abu Amr, porosnya pada Al-Yazidi. Ya, Abu Amr turun ke Al-Yazidi. Ini sebagai perantaranya. Al-Yazidi ada 5 orang muridnya yang menjadi rawi kiraahnya Abu Amr. Ada Ad-Duri, ada Abu Hamd al-Naqash, ada Abu Aibal al-Khayyad, ada Abu Khad al-Nahwi, dan ada As-Susi. Ada rawi kedua itu Abu Amr namanya Syuja', punya murid namanya Abu Jahbah bin Ghalib. Ada kiraahnya Abu Amr Ibn al-Ala, barakallahu fikum. Sementara cukup, dikarenakan sudah masuk waktu zuhur, dan nanti malam pembahasan imam yang ketujuh, yaitu Imam Ibnu Amir dari Syam. Ya, Imam Abdullah bin Amir dari Syam. Insyaallah tabaraka wa ta'ala fakirahuna. Subhanaka wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Fadhalu hafidhakum Allah tabaraka wa ta'ala.